كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. Artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak mereka sedikit pun tidak dapat menolak sisa Allah dari mereka. Dan mereka itu adalah bahan bakar neraka. Keadaan mereka adalah seperti keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan Allah sangat keras siksanya. Penulis rahimahullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini memberitahukan tentang orang-orang kafir, bahwa orang-orang kafir tersebut adalah bahan bakar neraka. Dan ini termasuk ancaman keras dari Allah agar tidak masuk ke dalam jurang kekafiran. Karena kekafiran dan pelakunya akan menjadi bahan api neraka nanti pada hari kiamat. Dan di dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa apa yang mereka dapatkan di dunia dari harta, anak, tidak ada manfaatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa memberikan keselamatan bagi mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dari siksa Allah yang sangat pedih. Ini adalah makna dari ayat tersebut. Dan apa yang mereka rasakan ini disebabkan karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Bagaimana keadaan Fir'aun dan bala tentaranya mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan arti mendustakan di sini adalah artinya yaitu mengingkari. Arti mendustakan adalah artinya di sini mengingkari. Mengingkari tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu mukjizat yang dibawa oleh para rasul atau kitab yang diturunkan kepada para rasul ataupun ajaran-ajaran yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka dustakan itu. Di sini juga menjadikan pelajaran bagi kita bahwa pendustaan terhadap ayat-ayat adalah termasuk kekafiran. Mendustakan ayat-ayat adalah termasuk dari kekafiran. Makanya seseorang dapat kafir atau seseorang bisa masuk dalam jurang kekafiran karena takdzib, karena pendustaan. Yang menyebabkan kepada kekafiran banyak. Di antaranya mendustakan. Di antara penyebab kekafiran yang lain adalah menghalalkan apa yang diharamkan. Jadi penyebab kekafiran banyak. Salah satunya adalah pendustaan terhadap ayat-ayat Allah. Yang kedua, yaitu menghalalkan apa yang diharamkan. Atau sebaliknya, mengharamkan apa yang dihalalkan. Yang ketiga, penyebab kekafiran, yaitu menolak syariat Allah. Yang keempat, membenci syariat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." yang demikian itu karena mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syariat. Maka hapus amalan mereka. Ini berarti murtad, keluar dari Islam. Dan banyak lagi hal-hal lain yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Sekali lagi saya ulangi, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa salah satu pembatal keislaman adalah mendustakan ayat-ayat Al-Qur'an atau syariat Allah atau apa saja yang dibawa oleh Rasulullah. Ini kafir, keluar dari Islam. Mendustakan mukjizat, mendustakan kejadian-kejadian yang terjadi seperti misalkan Isra dan Mi'raj. Mendustakan ayat-ayat. Kemarin pagi ada orang yang terlalu memutar otaknya memahami ayat Al-Qur'an. Dan beberapa kali saya dapati orang sejenis seperti itu. Misalkan ada ayat yang berbunyi ma asaba min musibatin ma apa? Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah maka mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang ini memahami ayat ini begini. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, ini kan maksudnya kematian, kata dia. Musibah. Maka sekarang tergantung kematian itu dianggap sebagai musibah atau tidak. Kalau kematian berarti dikembalikan kepada Allah, itu bukan musibah, kata dia. Maka tidak patut dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat pemahamannya. Ya. Lalu ada jamaah yang bertanya, saya waktu itu diam dulu. Ada yang jamaah yang bertanya, "Lalu kamu mengucapkan apa kalau dapat kematian?" Saya mengucapkan telah berpulang ke rahmatullah. Ya, subhanallah. Antum tahu ini masalahnya apa? Masalahnya adalah karena enggak kenal manhaj. Apa penting sekali manhaj itu? Karena memahami ayat Al-Qur'an, hadis Rasul dengan pemahaman dia sendiri. Dengan pemahaman dia sendiri. Maka jawabannya atau membantah orang seperti ini kembalikan kepada manhaj. Itu saya langsung berbicara. Begini Pak, agar pemahaman terhadap ayat tersebut benar, maka coba lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau mempraktekannya. Apakah seperti yang Bapak pahami, ataukah seperti yang kita baca dalam Al-Quran? Ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha meninggal Abu Salamah sang suami, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ummu Salamah, "Quli, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka para jamaah yang lain, "Nah, kan?" Dan yang tadi mengatakan dengan pemahaman yang keliru tadi, diam seribu bahasa tidak dapat menjawab. Itu pentingnya manhaj. Manhaj salaf. Memahami agama dengan pemahaman yang benar. Yaitu yang berdasarkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Nah, ini bentuk daripada pendustaan. Ya, mendustakan ayat. saya cerita saya tadi lari kepada pendustaan ayat. Ayatnya jelas berbunyi, orang-orang yang mengucapkan, yang mendapatkan musibah, maka hendaknya dia mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Bahkan kalau ingin kita bantah dari arah yang lain juga bisa. Musibah di sini bukan hanya sekedar kematian. Musibah di sini segala macam bentuk musibah. Karena di situ musibatun. Kata musibah yaitu umum, nakirah. Kullu nakiratin tadullu alal umum. Setiap nakirah menunjukkan kepada keumuman. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penting, ingat, pembatal keislaman salah satunya adalah at-takdzib, mendustakan ayat. Walau satu huruf dari ayat Al-Qur'an dia dustakan, dia keluar dari Islam apabila telah ditegakkan hujah dan ditahan penahan-penahannya. Ya, apabila telah ditegakkan hujah dan telah tertahan penahan-penahannya. Baik. Kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis. Jadi saya berusaha kalau pas waktu surat Al-Baqarah kan kita langsung baca tafsirnya. Tapi ketika surat Ali Imran saya berusaha memaknai dulu makna ayat secara global dengan harapan Bapak dan Ibu sekalian mempunyai gambaran terhadap ayat ini, baru kita baca tafsirnya. Baik. Penulis rahimahullahu taala berkata, "Lamma dzakara yaumal qiyamah, dzakara anna jami'a man kafara billah wa kadzdzaba rusulallah la budda an yadkhulun nara wa yaslauha." Setelah Allah menyebutkan tentang hari kiamat, Allah memberitakan tentang semua orang-orang yang mengingkari Allah dan mendustakan para rasul Allah bahwa mereka pasti akan masuk ke dalam neraka dan tersiksa di dalamnya. Ini sebuah keimanan yang hati-hati, keimanan ini kadang-kadang dikikis oleh syaitan. Ya. Makanya para ulama mengatakan kullu ma'siyatin baridul kufur. Setiap maksiat itu apa namanya, bahasa kimianya, konduktor ya, setiap maksiat konduktor kekafiran, konduktor penghantar kepada kekafiran. Bukan berarti orang yang mengerjakan maksiat itu kafir, tidak. Tetapi dia bisa penghantar kepada kekafiran. Makanya harus diyakini baik-baik bahwa kufur terhadap Allah itu menyebabkan seseorang akan dikikis dalam neraka, disiksa dalam neraka. Dan keyakinan disiksa dalam neraka itu harus kuat dalam diri kita. Ada siksa neraka. Karena salah satu trik iblis mengganggu manusia adalah diragukan oleh iblis tentang siksa neraka. Diragukan. Iblis meragukan kepada manusia tentang siksa neraka. Akhirnya dia bermaksiat. Karena keyakinan dia tentang neraka sudah berkurang. Bahkan mungkin tidak ada sisanya. Akhirnya dia tidak takut tentang neraka. Ini ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Wa anna amwalahum wa auladahum lan tughniya anhum syai'an min azabillah. Kemudian penulis mengatakan, dan bahwa harta dan anak-anak mereka tidak berguna bagi mereka sama sekali dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini disebutkan harta dan anak-anak? Karena kebiasaan yang menolong di dunia adalah harta dan anak-anak. Tapi untuk akhirat, lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an. tidak bisa bermanfaat di sisi Allah, di hadapan siksa Allah, harta dan anak-anak mereka. Harta yang kita usahakan untuk mendapatkannya, harta yang dapat menolong kehidupan kita di dunia. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa berpakaian, kita bisa bertempat tinggal. Ya. Anak-anak yang memberikan pertolongan kepada kita, terutama tatkala kita masa tua, anak-anak kita. Tetapi untuk di akhirat, meskipun kita tersiksa, meskipun kita sulit hidupnya, tersiksa dengan siksa yang pedih, harta kita tidak bisa menolongnya. Kita tidak bisa bayar siksa Allah dengan harta. Ada ayat yang berbunyi, walau annama fil ardi jami'an. Kalau seandainya orang bayar dengan dunia dan seisinya agar lepas dari siksa Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan lepas. Ya. Kalau seandainya dia bayar dengan dunia dan seisinya, artinya harta sejagat raya, agar bisa lepas dari siksa Allah, maka tidak akan bisa lepas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hartanya tidak akan benar-benar tidak akan bermanfaat. Begitu juga anaknya. Anaknya yang sangat menyayanginya, melihat bapaknya disiksa, melihat ibunya disiksa, tidak akan bisa menolong. Ini harus kita tanamkan di dalam hati tentang beratnya siksa neraka. Wa annahu yajzi 'alaihim fid dunya minal akhdhat wal 'uqubat ma jara 'ala fir'auna wa sa'iril umamil mukadzibati bi ayatillah. Kemudian penulis mengatakan, dan bahwasanya Allah akan menimpakan atas mereka hukuman-hukuman dan siksa-siksa di dunia sebagaimana yang ditimpakan kepada Fir'aun dan seluruh umat yang mendustakan ayat-ayat Allah. Di sini terdapat pelajaran menarik, yaitu bahwa siapa saja yang mendustakan ayat-ayat Allah, maka sebelum di akhirat dia pasti disiksa di dunia. Ini para ikhwan. Hati-hati. Sebagaimana Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Abraha, pemimpin pasukan gajah dan bala tentara gajahnya. Sebagaimana kaum Nabi Lut. Sebagaimana kaum Nabi Nuh. Sebagaimana kaum Ad, kaum Samud. Semuanya disiksa Allah di dunia sebelum akhirat. Maka ini ancaman keras agar kita tidak masuk di dalamnya, yaitu pendustaan terhadap ayat-ayat Allah. Sekali lagi saya ulangi, pendustaan terhadap ayat-ayat Allah, hati-hati, ancamannya sebelum akhirat, di dunia dulu dia akan disiksa. Bagaimana umat-umat terdahulu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, akhadahumullahu bidzunubihim. Karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Di akhadahumullahu bidzunubihim, karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Maksudnya siksanya di dunia disegerakan. Wa ajjala lahumul 'uqubat ad-dunyawiyyah muttasilatun bil 'uqubat al-ukhrawiyyah. Dan Allah menyegerakan atas mereka siksaan-siksaan dunia yang berlanjut hingga siksaan-siksaan akhirat. Wallahu syadidul iqab. Dan Allah sangat keras siksanya. Fa iyyakum an tastahzi'u bi iqabihi fa yahunu 'alaikumul iqamah 'alal kufri wat takdzib. Maka janganlah kalian meremehkan siksa Allah hingga kalian akan merasa biasa hidup di atas kekufuran dan sikap mendustakan. Di sini terdapat pelajaran menarik bahwa faedah merasakan siksa Allah itu pedih adalah agar kita tidak terus-menerus di dalam kekufuran ataupun pendustaan terhadap ayat-ayat Allah atau terhadap maksiat. Atau boleh saya katakan pula, obat agar tidak kecanduan maksiat, ingat pedihnya siksa Allah di neraka. Saya ulangi sekali lagi, obat agar tidak kecanduan maksiat, maka ingatlah siksa Allah, pedihnya siksa Allah di neraka. Nah, di sini Allah penulis mengatakan, fa iyyakum an tastahinu bi'iqabih fa yahunu 'alaikumul iqama 'alal kufri wat takdzib. Maka janganlah kalian meremehkan siksa Allah hingga kalian akan merasa biasa hidup di atas kekafiran dan sikap pendustaan. Hati-hati ini. Ya. Orang kadang-kadang kecanduan maksiat, meninggalkan sholat sekali, terus tinggalkan. Meninggalkan puasa Ramadan, terus tinggalkan. Karena dia tidak dapat peringatan dari Allah. Tidak dapat peringatan dari Allah di dunia. Dan memang tidak ada. Hisab di dunia enggak ada. Mungkin peringatan ada. Itu pun bagi siapa yang menyadarinya. Peringatan mungkin dia diberikan penyakit, diberikan musibah, bala. Peringatan dari Allah. Tetapi untuk hisab, tidak ada. Ini yang membuat orang kadang-kadang kecanduan maksiat. Anda sebagai pegawai misalkan. Sebagai pegawai kalau terlambat kerja, maka diperingatkan oleh kepala kantor, oleh kepala dinas, ya, oleh yang HRD, diingatkan. Maka dia akan berpesan kepada keluarganya, awas hati-hati besok saya tidak mau terlambat. Ini ada peringatan, ada hisab, sehingga dia mawas diri. Nah, kita di dunia ini tidak ada hisab. Sehingga kadang-kadang orang bermaksiat kecanduan. Nipu sekali, ternyata bahkan setelah nipu dapat bonus lagi. Nah, ini membuat orang kecanduan. Ya, maka kiatnya, obatnya adalah obat agar tidak kecanduan dalam maksiat, yaitu ingat selalu pedihnya siksa Allah di dalam neraka. Ya, ingat pedihnya siksa Allah di dalam neraka. Ini adalah faedah yang sangat menarik dari Al-Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala di dalam tafsir surat Ali Imran ayat 11 ini. Nah, kira-kira itu yang bisa kita sampaikan. Sebelum saya tutup, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada hadis yang menarik disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitabnya pada ketika menafsirkan ayat ini. Saya bacakan hadisnya, dan hadisnya hasan, yaitu dari Ummul Fadl dan Ummu Abdullah bin Abbas. Beliau bercerita, bainama nahnu bi Makkah qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-lail. Ketika kita berada di kota Mekah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun berdiri di hadapan para sahabatnya di waktu malam. Kemudian beliau berkata, Allahumma hal ballaghtu, Allahumma hal ballaghtu. Ya Allah, saksikan, aku sudah sampaikan. Ya Allah, saksikan, aku sudah sampaikan. Ya Allah, sampaikan, saksikan, aku sudah sampaikan. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bangun dan berkata, "Na'am." Tsumma asbaha faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya wahai Rasulullah, engkau sudah menyampaikannya." Lalu ketika waktu pagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, la yadhharanna al islam hatta yarudd al kufru ila mawatinihi wa la takhudunna rijalul bihari bil islam wa la yatiyanna 'ala an-nasi zamanun yata'allamuna al-qur'an wa yaqra'unahu thumma yaqulun qad qara'na wa 'alimna faman hadha alladhi huwa khairun minna fahal fi ulaika min khair qalu ya rasulallah faman ulaika minkum wa ulaika hum waqudun nar. Perhatikan ini baik-baik. Sungguh akan nampak Islam sampai kekafiran kembali kepada tempatnya masing-masing. Dan sungguh orang-orang akan mengolok-ngolok Islam. Orang-orang akan mengolok-ngolok Islam. Dan sungguh akan datang pada manusia suatu masa. Orang-orang belajar Al-Quran, membacanya. Kemudian ia mengatakan, orang-orang yang belajar Al-Quran dan membacanya mengatakan, sungguh kita telah membacanya. Kita telah mengetahuinya. Maka siapakah yang lebih baik daripada kita? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh orang-orang ini tidak mempunyai kebaikan sama sekali. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa mereka yang tadi belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, lalu menyombongkan dirinya bahwa tidak ada orang yang lebih baik daripada mereka? Siapa mereka wahai Rasulullah? Ulaika minkum wa ulaika hum wa qudutna. Mereka adalah dari kalian. Maksudnya dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari manusia. Dan mereka adalah bahan bakar neraka. Bahan bakar neraka. Maksud dari hadis ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa akan ada orang yang dia memperlihatkan keimanan. Kemudian dia kufur dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Maka mereka ini menjadi bahan bakar api neraka. Dan mereka paham tata cara baca Al-Quran. Mereka paham Al-Quran. Tetapi mereka mendustakannya. Ini tidak manfaat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Intinya hadis yang barusan saya bacakan tadi dari tafsir Imam Al-Kathir memberikan pelajaran kepada kita bahwa pendustaan terhadap ayat Al-Quran bisa menyebabkan kepada kekufuran dan menjadikan manusianya sebagai bahan bakar api neraka. Kalau dikatakan bahan bakar api neraka, kira-kira bisa keluar enggak dari api neraka? Kenapa enggak bisa keluar? Bahan bakarnya, kalau keluar api nerakanya nanti enggak ada apinya. Itu menunjukkan kekekalan bagi si pendusta Al-Quran. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman sekarang yang lagi ramai dengan tentang penistaan Al-Quran, maka kita juga harus introspeksi diri sebagai umat Islam. Apakah kita tidak menista Al-Quran? Apakah kita benar-benar mengagungkan Al-Quran? Kita juga harus introspeksi diri. Jangan sampai kita di dalam kehidupan, ucapan, perbuatan kita ditakutkan nantinya dikategorikan sebagai penista Al-Quran dengan mendustakan ayat-ayatnya. Ya, mendustakan ayat-ayatnya. Demikian. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.